Selamat datang. Untuk layanan dalam bahasa Indonesia, tekan 1. Untuk layanan dalam bahasa Inggris, tekan 2. Tekan 1 untuk mengetahui jumlah tagihan kartu kredit, tekan 2 untuk memblokir kartu kredit. Untuk melanjutkan pemblokiran, tekan bintang. Lalu, masukkan nomor rekening Anda. Tekan bintang, lalu masukkan 2 digit tanggal lahir Anda, 2 digit bulan lahir Anda, 2 digit tahun lahir Anda. Tekan bintang, lalu masukkan nomor identitas kependudukan Anda. Dilanjutkan dengan nomor kop surat laporan kehilangan dari pihak berwajib, diakhiri dengan tanda pagar. Untuk mengulang petunjuk pemblokiran, tekan bintang 6372518849 pagar atau tekan 0 untuk bicara dengan operator. Halo, selamat siang, dengan Kevin di sini. Pasti lupa ya cara blokirnya. Minum VitaBrain, bantu tingkatkan daya ingat dan konsentrasi. Baca aturan pakai dan terima kasih.